Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ikhwani wa akhwati fillah Ayuhal muslimin al-kiram wal mushahidun ahibba Wa qabla an nabda bi darsina فأقول لكم بمناسبة عيد الأضحى عيد سعيد عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم الحمد لله pelajaran-pelajaran lalu kita telah membahas beberapa kaedah yang ada pada pelajaran yang ke-10 yaitu terkait dengan jumlah al-ismiyah maupun jumlah al-fi'liyah. Jumlah al-ismiyah yaitu kalimat yang diawali oleh isim. Isim ini ada disebut dengan ismun sharih, yaitu isim yang nyata, yaitu isim baik itu ismun zahir seperti nama orang, nama tempat, nama negara dan sebagainya, maupun isim dhamir kata ganti daripada isim zahir, maupun isim isyarah, kata tunjuk, dan juga isim mausul, kata sambung. Ini diantara disebut dengan isim sharih. Maupun diawali dengan masdar muawwal, yaitu an dan fi'il mudhari, kedudukannya sebagai subjek atau mubtada dalam kalimat, maka ini dikatakan jumlah al-ismiyah sebagaimana diungkapkan sebagai contoh dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum, wa antasumu khairul lakum ay siyamukum khairul lakum, wa antughadira al-an afdal laka. Jadi antughadira ini an dan fi'il disebut dengan masdar muawwal. Masdar sarinya adalah mughadaratuka al-an khairun laka. Maupun yang diawali dengan huruf yang menyerupai fi'il atau harfun musyabbah bil fi'il, yaitu inna wa akhawatuha, seperti inna allaha ghafur rahim, inna allaha alimun hakim. Nah, ini digolongkan jumlah al-ismiyah karena inna wa akhwatuha tadkhul ala al-jumlah al-ismiyah. Inna dan saudara-saudaranya dia masuk kepada jumlah al-ismiyah. Adapun jumlah yang kedua adalah al-jumlah al-fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il, baik itu fi'il tam maupun fi'il naqis. Fi'il tam adalah fi'il yang menghendaki marfu atau fi'il yang menghendaki fa'il atau naibul fa'il. Fa'il atau naibul fa'il. Sedangkan fi'il naqis adalah fi'il yang membutuhkan isim dan khabarnya. Itulah kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Contoh, wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah adalah maha bijaksana, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini diawali oleh kana, sedangkan kana ini disebut fi'il naqis. Dia butuhkan isim dan butuhkan khabar. Adapun isimnya dalam kalimat ini, yaitu berupa Al-Quran, wa kana Allah, Allah lafzul jalalah sebagai isimnya. Dia marfu, tanda rafaknya dhammah. Sedangkan ghafuran ghafuran atau aliman, wa kana Allahu aliman hakima, aliman sebagai khabar kana, dan khabar kana hukumnya adalah mansub karena nasab di sini adalah fathah. Hakiman juga khabar yang kedua mansub karena nasabnya fathah. Nah, ini disebut fi'il naqis, ya. Ini sebetulnya sudah disinggung pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Nah, kita masuk pada malam ini adalah latihan yang keempat. Latihan yang keempat ini juga masih terkait dengan kaidah yang sudah kita pelajari, yaitu tamrin ar-rabi'. Tamrin ar-rabi' safah as-sadisa wa thamanin, halaman 84. Itu bisa dibuka dari di jilid yang ketiga, halaman 86, afwan, halaman 86, as-sadisa wa thamanin 86, di latihan yang keempat, tamrin ar-rabi'. Baik, kami minta kepada para pemirsa maupun pendengar Radio Raja untuk bisa interaktif dalam pelajaran ini, dan diminta kepada antum untuk membaca semua instruksi yang akan kita pelajari pada malam ini dari nomor 4 sampai nomor selanjutnya. Baik, tafadhal Ustaz Ihsan. Baik. Jazakumullah khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda. Silakan di line telepon 021-823-6543. Di 021-823-6543 bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin ikut bergabung dan berinteraksi dalam pelajaran kita di kesempatan malam ini, silakan dibuka di halaman 86, latihan yang keempat. Dan bagi Anda yang belum memiliki buku, Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Dan kami juga berharap bagi Anda yang mengikuti kajian kita dan interaksi kita di kesempatan malam ini, tentunya sudah mempelajari atau mempelajari dan membahas jilid yang satu dan jilid yang kedua untuk memudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik, kita terima. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Tidak mau dikeraskan suaranya, mau agak. Oh, ya. Naam. Baik, silakan. Barakallahu'alaikum. Taqabbalallah. Taqabbalallahu minna wa minkum, ya Ustaz. Taqabbalallahu. Baik, taqabbal ya Karim. Jazakillahi khairah. Wa'iyakum, ya Ustaz. Baik, masih ada pertanyaan yang pelajaran lalu belum terjawab. Latihan yang ketiga. Nah, bacain instruksinya. Kita mohon untuk dibaca. Hanya instruksi saja dibaca. Karena latihan ini sudah dijawab. Ya. حول المصادر الواردة في الجمل الآتية في الجمل الآتية إلى مصادر مؤولة. Kemarin ada إلى مصادر مؤولة. Betul, yakin itu. Baik, kalau yakin pertanyaannya. Jadi apa muawalahnya? Kenapa dibaca kasrah? Na'at, Ustaz. Na'at. Baik, na'at dari mana? Dari masadirah. Masadirah. Baik, masadirah itu apakah majrur? Majrur bil fathah, Ustaz. Majrur tanda jarnya fathah. Kenapa tanda jarnya fathah? Karena ismu amnu minas sarfi, Ustaz. Mamnu minas sarfi. Baik, termasuk jama' apa ini? Jama' taksir. Baik, jama' taksir. Bentuknya apa ini? Bentuknya. Apakah semua jama' taksir itu mamnu sarfi? Tidak, Ustaz. Tidak. Dari wazan mafa'il. Iya, namanya apa? Taib jayid ahsan sirah muntahal jumu. Iya, sirah muntahal jumu ada dua us, ada dua pola atau timbangan. Pertama timbangan apa? Mafa'il. Iya, tidak mesti di awalnya mim ya atau fawa'il. Iya. Yang kedua mafa'il atau fawa'il yang diakhiri oleh tiga huruf di tengah-tengahnya huruf ya bersukun. Iya. Baik, sahih, sahih. Jadi ila masadira muawwalatin. Ya, betul. Baik, coba latihan yang keempat, ar-rabi'. Ar-rabi'. Ma taqdirul masdarul muawwalu fi qawli ta'ala fi surat fi suratil baqarati an ta'fu aqrabu li a'udzu billahi minasy syaithanir rajim an ta'fu wa an ta'fu aqrabu lit taqwa. Nah, Ustaz. Iqra'i. Afa. Afa ya'fu masdaruhu afwan. Afwan. Baik, coba ulang kembali instruksinya. Ma taqdirul masdarul muawwalu. Baik, pertanyaannya kenapa masdarunya dimarfukkan? Fa'il, Ustaz. Fa'il dari? Dari takdir. Takdir, apakah takdir itu fi'il? Bukan, Ustaz. Qadara yaqdiru takdir. Fi'il apa dia? Kalau dia fi'il, fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Baik, fi'il mudhari. Apa tandanya? Tandanya tak. Tak. Nah. Tanya di awal, apakah setiap ta di awal itu tanda fi'il mudhari? Iya, Ustaz. Baik. Apa fi'il madinya? Qadara. Qadara? Qadara yaqdiru. Qadira atau qadara? Qadara. Qadara yaqdiru. Naam. Qadara yaqdiru. Betul. Kok ada ianya? Takdiran isim. Isim ini isim masdar. Qadara yaqdiran. Takdiran isim masdar. Kemana perginya nih? Apa artinya? Kalau qadara yaqdiru. Hah? Apa takdirnya yang awal? Enggak, kalau qadira yaqdiru. Qadaru. Hah? Takdirnya maksudnya Enggak, tadi qadira atau ya. Qadara fi'il madinya. Maknanya apa itu? Maknanya telah ditakdirkan. Apa dimana qadirun? Qadirun ala kulli syai. Allahu qadirun ala kulli syai. Menetapkan saja. Bukan. Aduh, masya. Qadir itu kuasa kan? Tama saya. Kuasa. Berkuasa. Iya, non. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa? Nah. Qadir. Kalau qadir sama, ya. Itu qadir isim fa'il. Kalau qadir sifat musyabah. Iya. Yang ini sifatul musyabah saja. Apanya? Ininya seperti kafirun gitu saja. Sepertinya gitu. Hada khata. Iya salah. Tidak benar. Nah, ini ada yang lupa ini. Iya. Coba lah apa kira-kira instruksi ini? Instruksinya apa kira-kira maksudnya? Maksudnya tentukan apa sih? Afan, apa takdir dari masdar muawwal dalam firman Allah Ta'ala? Nah, masdar muawwalnya menentukan. Jadi mas, ya. Menentukan. Ini kan ayat ini kan masdar muawwal. Nah, Ustaz. Kalau ditakdirkan masdar muawwal itu apa? Arti dikembalikan pada masdar sharihnya apa? Itu maksudnya. Ya. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa itu masdar muawwal an dan fi'il ta'fu. Nah itu kan masdar muawwal. Nah ya. Kalau ditakdirkan dia kepada masdar sharihnya afukum aqrabu littaqwa. Nah itu dia afukum aqrabu littaqwa. Sekarang pertanyaan, kenapa kum, kenapa enggak afuka? Dari mana tahu kum? Dari itu, dari tanda anta'fu waw jama'ah, Ustaz. Waw jama'ah, betul. Nah. Waw jama'ah, di makna antum di situ. Jadi, wa anta'fu. Nah. Jadi, antum. Jadi, waw jama'ah, di mana antum. Nah. Jadi, makanya apa? Afwukum. Afwukum. Aqrabu littaqwa. Jayid. Nah. Jadi, takdir ini bukan fi'il, tapi itu masdar. Jadi masdar apa? Qaddara yuqaddiru taqdiran. Timbangan fa'ala yufa'ilu taf'ala taf'ilan, itu takdir. Coba ulang kembali bacaannya. Kau sudah ketahuan kan? Gimana bacaannya? Ma taqdirul masdaril muawwali fi qawlihi ta'ala. Nah, itu dia bacaannya. Ma taqdirul masdari. Dibaca kasrah karena dia mudhaf ilaih. Al-muawwali sebagai apa? Al-muawwali sebagai na'at. Na'at dari? Na'at al-masdar. Masdar, iya, betul. Ahsan, barakallahu fiik. Wafiq, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakillah khair, Fatimah. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan kembali di belakang Fatimah. Silakan. Di latihan yang keempat di halaman 86. Ya, kami berikan kesempatan di 0218236543. Dan sudah disebutkan tadi instruksinya. Silakan diulang kembali dan kita akan simak jawabannya. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Ya, halo. Kami sampaikan kembali di 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat telepon yang kedua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Silakan kembali di 0218. Dengan Abu Irfan. Abu Irfan di mana? Di Bandung. Baik, ahlan Abu Irfan, dikecilkan sedikit radio monitor atau televisinya, ada feedback? Baik, baik, Pak. Jazakallahu khair Abu Irfan di Bandung. Silakan. طيب نعم يا يا طيب تفضل رقم نعم رقم الراء رقم الخامس ها خامس نعم خامس هاتي ثلاثه امثلتين للجمله الاسميه صدرها احرف مشبهه بالفعل betul bacaannya itu kenapa musyabbahata dibaca kenapa fathah kemudian kenapa enggak ditanwinkan? Syabhata. Akhrufun. Yakin itu bacaannya begitu? Syabhata. Dia sebagai mudhofilah dari ahrufu. Ahrufun. Hadza ahrufu atau ahrufun? Kalau mudhof ilaih, apakah dia mansub? Harusnya majrur ya. Iya. Ahrufun musyabbahatun bil fi'li. Sifat na'at ya. Taib. Ahrufun kan? Ahrufun musyabbahatun bil fi'li. Yakin itu? Yakin Ustaz. Yakin. Nah, ini kalau sudah paham kaidah insyaallah yakin. Insyaallah. Iya, benarnya betul. Ahrufun. Ahrufun bertanwin. Kenapa ditanwinkan? Karena tidak ada alif lam. Jangan enggak perlu ragu-ragu. Ya, Ustaz. Iya. Karena alif lam. Yang kedua, dia bukan mudhaf. Iya. Iya, iya. Sedangkan musyabbaha ini adalah bentuk isim apa dia? Isim. Apakah dia kata mausuf atau kata sifat musyabbaha? Kata sifat, Ustaz. Kata sifat betul. Nah. Ya. Kalau dia kata mausuf, berarti dia bisa jadi mudhaf ilaih. Tapi kalau dia kata sifat, ya, dia rata-rata dia sebagai kata sifat, dia sebagai na'at. Ya. Nah, nah di sini sebagai na'at. Nah. Jadi baca musyabbahatun, dia kata sifat. Bentuknya apa? Apakah isim fa'il atau isim maf'ul atau isim lain? Sifat isim musyabbahatun. Musyabbahatun isim maf'ul. Isim ahsan, betul. Isim maf'ul, berarti dia kata sifat. Maka ya. Dibaca apa? Musyabbahatun sebagai na'at. Nah, kenapa pakai ta marbutah? Kena ahrufnya mu'annas. Jama' sahih? Sahih, sahih. Ya. Jadi sadruha, ini sadru itu mubtada, ahrufun, jadi khabarnya, musyabbahatun sebagai na'at. Na'at dari khabar, ya. Jadi enggak perlu ragu. Ya. Nah, Ustaz. Hati am salasata am silatin, lil jumlatil ismiyati sadruha ahrufun musyabbahatun na'am lil jumlatil ismiyati sadruha ahrufun musyabbahatun bil fi'li iya Taib, ini ada jumlah ismiyah kan? Sadruha musyabba, sadruha ahrufun. Itu ada kaedahnya itu. Nah, ada jumlah setelah nakirah adalah di i'rab apa? Sebagai apa? Sebagai na'at. Ya. Na'at, ya. Ya, na'at daripada apa? Ya. Dari ahrufun. Iya. Jadi hati salasata amsilatin, na'at daripada salasata amsilah. Jadi bisa na'at daripada amsilah. Nah, Ustaz. Jumlatil ismiyah. Iya. Taib. Coba terjemahkan. Hati salasata amsilatin. Datangkan atau sebutkan. Iya. Berikan sebutkan tiga contoh. Iya. Jumlah ismiyah. Yang didahului oleh huruf-huruf musyabbahah. Huruf-huruf musyabbahah ya. Iya, musyabbahah. Arti huruf musyabbahah? Huruf-huruf yang menyerupai fi'il. Musyabbahatan bi fi'il. Iya. Menyerupai fi'il, Ustaz. Iya, menyerupai fi'il. Huruf apa ini? Ini sudah diterangkan. Iya, inna wahwatuha. Iya. Kenapa inna ini dikatakan musyabbahah bil fi'il? Huruf musyabbah bil fi'il? Karena sesudahnya dia ber... Iya. Jadi isim innanya berharakat fathah atau mansub seperti fi'il, Ustaz. Oh tidak. Okay, inna dia pertama hurufnya sendiri itu berakhiran fathah. Berakhiran huruf apa? Harakat fathah. Inna anna ka anna la'alla. Iya. Harakatnya apa? Fathah. Ya. Oh. Ini mirip dengan fi'il madhi. Satu. Oh, iya. Yang kedua dari sisi makna dia menguatkan litakid. Inna litakid, la'alla litaraji. Nah, takkid itu menguatkan, taraji itu berharap, laita litamani untuk berangan-angan. Nah, ini kan menyerupai fi'il. Ya. Maka dikatakan musyabbaha bil fi'il. Baik, nah, coba kasih contoh. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Coba rahim. Kasih contoh takbir sendiri. Inna Muhammadan ghaniyun. Inna Muhammadan ghaniyun. Iya, apa artinya? Sesungguhnya Muhammad kaya. Kaya. Betul. Coba la'alla. Kepada ikhwa inna. La'allaka bi khairin. Yait la'allaka bi khairin. Iya, apa artinya? Semoga engkau sehat. Naam, semoga engkau dalam keadaan baik. Ya. Baik, mana isimnya? La'alla. La'alla. Iya, isimnya mana? Kaf. Kaf. Iya. Ya. Mana khabarnya? Bi khairin. Bi khairin. Coba buang la'allanya. Jadi apa? Anta. Bikhairin. Anta bikhair. Jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, ini yang dikatakan apa? Jumlah ismiyah yang diawali oleh huruf yang menyerupai fi'il. Oh, iya. Karena huruf ini masuk kepada jumlah ismiyah. Coba kasih contoh lagi. Iya. Coba masuk laita untuk apa? Angan-angan sesuatu yang mustahil terjadi atau sulit terjadi. Iya, laita. Seandainya, ya, laita itu apa? Seandainya, oh. Ya, berandai-andai, berangan-angan, ya. Laiti. Ya, kalau untuk semoga saya laiti ya saja. laita itu, ta itu bukan arti kamu. Oh iya. Jadi saya laita, anda laita, kamu perempuan laita, tidak. Itu laita, itulah huruf menyerupai apa? Fi'il. Iya, tak ikut kan ti kamu. Ya. Coba sebutkan dalam Al-Quran, contoh Al-Quran. Laita. Ya laytani kuntu turuba gitu. Naam, iya betul. Ya laytani. Ya laytani kuntu turuba. Masuk ya sebagai ya apa itu? Ya mutakallim kan? Ya mutakallim ya. Ya. Kuntu turaba. Asal ana kuntu turaba kan gitu. Ya, ana. Ana, ana kuntu, kuntu turaba. Kuntu turaba. Ya. Nah. Masuk ya, ya. Laita. Jadi laitani. Jadi na-nya ditukar dengan ya. Turaba, ya. Ya, karena isim laita itu kan mesti mansub. Berarti harus pakai dhamir nasab. Ya, ya. Ana itu dhamir rafa. Iya ya. Kan? Maka pakai dhamir nasab. Dhamir nasab yang muttasil adalah ya, karena akan bersambung dengan fi'il. Jadi ya laytani. Nah, andainya aku menjadi tanah. Nah, itu perkataan akan dikatakan oleh kafir, orang kafir yang tidak akhirat. Berharap menjadi tanah kembali ketika nah, dia telah melihat apa? Azab yang makin dahsyat, azab neraka. Nah, itu angan-angan. Ya. Betul. Laitani syaban. Umpamanya seorang tua mengatakan laitani syaban. Laitani syaban. Nah, apa artinya? Seandainya aku seorang pemuda ya. Nah, seandainya aku seorang pemuda. Oh iya. Mau jadi kembali kepada muda lagi, mana bisa kalau sudah tua kan? Iya. Nah, Ustaz. Iya. Baik, Ahsan, barakallahu fik. Afika warakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Irfan di Bandung. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Bu Irfan. Masih di latihan yang sama. Tadi halaman yang sama di latihan berikutnya tentunya di halaman atau nomor 6 dan 7 silakan di 0218236543. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Bu Irfan. Tafadhol. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Abdillah di Solo. Assalamualaikum. Ahlan. Baik. Baca kembali instruksinya rakam 5 nomor 5. Alhamdulillah. Naam. Ati salah kata amsilatin di jumlatil ismiyatin yadruha ahrufun musyabahatun bil fi'li. Iya. Coba kasih contoh. Bisa kasih contoh? Dia ya, minta ya, tiga contoh jumlah ya. Isminya yang diawali oleh huruf yang menyerupai fi'il, yaitu inna wa akhwatuha. Inna masjidah jamilun. Apa? Inna masjidah jamilun. Innal masjidah jamilun. Taib. Coba bikin isim innanya jama' mu'annas salim. Ingat tolibati mujtahidatun. Inna talibati mujtahidatun. Iya. Yakin itu harakatnya? Inna talibati. Inna talibati. Yakin? Yakin. Yakin. Mana isimnya? Talibat mansub. Apa tanda nasabnya? Kasrah. Kasrah. Kenapa? Jamak mu'annas salim. Sahih, masya Allah. Karena jamak mu'annas salim tanda nasabnya kasrah. Iya. Innal muslimati, innal mu'minati. Iya. Jadi innat talibati mujtahidatun. Tapi coba bikin contoh. Hurufnya adalah ka'anna. Ka'anna ini tashbih ini. Ka'anna. Nah, menyerupai. Ka'anna. Ka'anna baita. Apa? Seolah-olah rumah ka'anna itu. Ka'anna. Masjidun. Ka'anna baita masjidun. Ahsan, masya Allah. Ka'anna baita masjidun. Iya. Coba terjemahkan. Seolah-olah rumah itu masjid. Ya, masjid itu seolah-olah rumah. Atau seolah-olah masjid itu rumah. Iya. atau bahasa singkatnya apa? Rumah itu seolah rumah itu masjid ya. Yang itu balik ya. Jadi seolah rumah itu masjid ya. Rumah itu seperti masjid ya. Jadi ka'annal baita masjidun ya. Ahsan. Ya. Bisa kasih contoh lain di mana tanda nasabnya adalah ya? Ya. Mm-mm. Isim apa yang tanda nasabnya ya ini? Isim sorah ya. Bukan, isim apa yang tanda nasabnya ya? Kira-kira isim apa? Kan ada isim tanda rafa'nya dhamma. Ada isim tanda rafa'nya apa? Wow. Musanna ya Ustaz ya. Ah, musanna. Atau jamak mudzakkar salim. Tanda nasabnya ya kan? Nah, ya. Coba bikin contoh yang dihuni oleh huruf menyerupai fi'il. Inna taitaya. Kapiron. Ulang kembali innal baitaya. Kabirani. Baik, di ujungnya kabirani itu betul. Sementara isim innanya kita perlu dikoreksi kembali. Innal baitaini. Oh, enggak pakai iya. Ya tasydid. Iya. Innal baitaini kabirani. Tadi kalau pakai iya tasydid apa itu? Innal baitaini. Apa artinya? Isinya rumahku. Oh, kedua rumahku. Rumahku. Nah, baitaya. Nah, itu yang perlu koreksi adalah ada kesalahannya tuh. Mana kesalahannya? Kalau innal baitaya hadza khata. Salahnya di mana? Coba diingat-ingat. Baik. Coba saya tulis. Ya Umar Abdullah, Tushayni Tilfaz. Lihat TV-nya? Ya, na'am Ustaz. Iya, taib. Tadi contoh pertama innal Baitaini. Ya kan? Kabirani. Ini betul. Tanda nasabnya ya. Kalau tadi apa? Diubah lagi. Inna Baitaya. Iya, innal baitaya. Tashrid innal baitaya kabirani. Nah, ini terjadi kesalahan. Salahnya di mana? Coba lihat itu. Ada kesalahannya, terlihat salahnya? Innal baitaya. Baitaya nih. Hah? Kesalahan ada lamnya, alif lam. Oh, alif lam. Oh iya, kenapa salah? Karena kan menjadi mudhaf. Mudhaf ya. Mudhaf boleh enggak pakai alif lam? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi sahihnya apa? Baitaya. Nah, baitaya. Nah itu benarnya. Inna baitaya kabirani. Ini ada dua ya. Ya pertama adalah ya alamatut tasniyah, tanda i'rab. Ya musanna kan? Nah, mansub bil ya. Ya pertama. Ya kedua adalah ya mutakallim. Masuk ya mutakallim masuk. Ya. Jadi asalnya apa? Saya tulis dulu. Asalnya baitaini. Itu asalnya baitaini, dua rumah. Mas tambahkan ya mutakallim. Nih, ya mutakallim itu biar bersukun. Sudah ditambahkan bagaimana kaidahnya? Harfun nun, dibuang nunnya, ini dibuang nunnya. Iya. Nah. Jadi bagaimana kita dekatkan ya ini? Kita dekatkan ya. Nah, ini dulu, lihat dulu prosesnya. Ini prosesnya nih. Proses penggabungan. Nah, itu tulisannya. Baik, baik. Nah. Iya. Kan ini dua sukun yang bertemu kan? Ya. Ya, kemudian ini apa? Ada dua huruf yang sejenis ya sama ya. Maka diidghamkan. Maka apa? Idghamkan. Jadi bagaimana? Nih. Saya. Iya, idghamkan. Nih ya-nya tadi. Idgham kalau idgham apa? Tentu pakai tasydid. Nah, sekarang ya-nya harakatnya apa? Timbul. Apakah pakai dhamma atau pakai fathah atau kasrah? Fathah. Ya. Dalam bahasa Arab, nah, harakat yang apa yang paling mudah disebut itulah yang dipakai. Makanya fathah lebih mudah, lebih ringan. Maka baitayya daripada baitayyu, apalagi baitayyi. Kalau baitayyu itu berat. Apalagi ya berat dhamma, demuya ya kasra baitayyi. Maka harakat fathah itu yang diutamakan. Kenapa? Lebih ringan. Jadi apa? Baitayya. Inilah proses penggabungan ya. Jadilah ini. Inna baitayya kabirani. Jadi ini Pak, ini kesalahannya. Ada alif lamnya. Kalau di sini benar, karena tidak ada penggabungan dengan ya mutakallim. Ini apa artinya? Innal baitaini kabirani. Sesungguhnya dua rumah itu besar. Kalau yang ini, inna baitayya kabirani. Sesungguhnya dua rumahku besar. Ya. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Muabdillah di sana. Barakallahu fik. Baik. Masih kita terima kembali, silakan di line telepon 0218236543. Silakan dilakukan Muabdillah bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi dan menjawab pertanyaan yang terdapat di halaman 86, mungkin bagian yang baru bergabung di jilid ketiga. Silakan kita terima kembali. Taib, halo. Taib, silakan sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Bapak Suyatno, Ustaz. Ini pendatang baru sekali ini. Baik, masyaAllah. Oh, iya. Di mana Bapak? Ahlan wa sahlan. Di Padang. Padang, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Tapi sedikit banyak sudah memahami kaedah ya? Saya mengikuti 3 kali Ustaz. 3 kali, iya ya. Taib, singkatnya coba bikin contoh kembali. Jumlah ismiah. Cobalah bikin jumlah ismiah dulu. Tanpa iya, dimasuki oleh inna dan saudara-saudaranya. Tanpa dimasuki oleh inna dan saudara-saudaranya. Iya, betul. Ya, coba bikin kalimat jumlah ismiah dulu. Ini sekaligus kita mengulang-ulang pelajaran ini. Ana ustadzun. Ana ustadzun. Jayid. Jumlah ismiah. Kenapa jumlah ismiah? Karena mubtada dan khabar. Iya, ada mubtada dan khabar sahih. Itulah jawabannya tepat. Iya. Sekarang coba masukkan huruf yang menyerupai in apa fiil inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Ya, pilih saja. Ya. Innaka ustadun mahirun. Taib, kena enggak kalimat tadi, kalimat itu juga, contoh itu juga, ana ustadun. Coba masukkan inna. Inni ustadzun. Taib, ahsan. Inni ustadzun. Betul. Inni ustadzun atau innani ustadzun. Keduanya boleh. Ya, kalau inni itu lebih mudah, lebih ringan, kena dibuang apa? Nunnya tidak dimasuki oleh nun apa? Nun disebut nun wiqayah. Ya, innani atau inni. Taib, inni ustadzun. Nah, bisa kasih contoh dimasuki oleh, bikin kalimat dimasuki oleh anna. Kalau tadi inna, sekarang anna. Anna. Tunggu Ustaz ya. Kenapa? Tunggu sebentar. Oh iya iya iya. Kita tunggu. Ya karena butuh apa? Butuh berpikir sejenak. Iya. Anna Umaron tilmizun mahirun. Anna Umaron tilmizun mahirun. Taib, sedikit untuk kita koreksi. Ya. Yang pertama, penggunaan annanya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena kalau di awal kata tidak bisa digunakan anna, tapi inna. Itu yang pertama. Yang kedua, umaran. Kalau umar itu termasuk ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin. Kecuali kalau amrun. Kalau amrun iya. Iya, itu bertanwin. Tapi kalau umar, isim yang digolongkan ismul ladzi la yansarif. Paham? Nah, sekarang coba ulang kembali. Anna Zaidan qaimun. Taib, anna Zaidan qaimun, cuma pemakaian annanya tidak tepat, selainnya betul. Anna Zaidan qaimun. Kenapa? Karena kalau di awal kata mesti inna, tidak bisa anna. Berarti sebelum anna harus ada kalimat harus lagi. Harus ada, betul. Nah, umpamanya dia sebagai maf'ul bih. Nah, muqirab maf'ul bih. Oke, paraf ma'am. Jadi, anna serta isim dan khabarnya, kedudukan dalam kalimat dia sebagai maf'ul bih. Maka, pakailah anna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allaha sami'un alim. Nah, ini perlu diketahui. Nah, ini sudah ada pelajaran yang lalu. Ini juga kata inna itu digunakan pertama ketika di awal kata atau digunakan setelah kata qala wa yaqul wa ma wama yushtaqu minhu. Jadi isim-isim yang diambil dari kata qala juga digunakan pakai inna, tidak bisa anna. Jadi qala inna, yaqulu inna, alqaulu inna, qila inna. Nah, ini pelajaran jilid yang kedua Ustaz Ihsan ya. Iya, ini memang sudah lama sekali ini. Iya. Jadi itu juga tidak tepat karena terletak setelah qala. Nah, coba rujuk kembali, buka kembali pelajaran yang lama ini. Ya. Saya belum punya bukunya, Ustaz. Oh, belum saya punya bukunya. Baru 3 kali ngikuti, oh, iya. Tapi waktu kecil dulu saya pernah belajar jurumiyah. Oh iya, nengok ini 3 kali kok tertarik begitu, nah, saya. Betul, itu alhamdulillah itu bagus itu. Ya, berarti apa? Bangkit kembali ilmu matan jurumiyahnya. Tai ahsan. Contoh ya, contoh saya mengetahui araftu, ya, ya kan? Halo? Iya, ya. Nah, ya. Coba bikin kalimat saya tahu bahwa si Zaid itu seorang pedagang. Ra'aitu. Enggak, saya tahu. Saya tahu. Nah. Ra'aitu Zaidun Fakhishon. Ra'aitu Zaidan Fakhishon. Enggak, pakai anna. Anna. Ra'aitu anna Zaidan fakhishun. Apa itu? Pedagang? Ra'aitu saya melihat anna Zaidan bahwa sungguhnya Zaid itu fakhishun adalah orang yang seram. Oh, seram. Tadi saya minta pedagang tadi. Ra'aitu anna Zaidan tijaron. Bukan tijaran, tajiron. Tajir. Kalau tijarah itu adalah masdar ya. Ya. Jadi kalau digunakan adalah untuk fa'il. Ya, isim fa'il. Pokoknya araftu. Araftu anna Zaidan tajiran atau alimtu anna Zaidan tajiran. Jadi alimtu anna Zaidan afwan anna Zaidan tajirun, bukan tajiran ya, afwan, tajirun, karena khabar anna itu marfu. Jadi alimtu anna Zaidan tajirun, alimtu annaka maridun atau annaka tabibun. Ya. Jadi itu dia di antara penggunaan anna. Ya. Berarti bisa begini Ustaz. Iya. Ja'altu umaron tilmizan. Enggak boleh umaron. Enggak boleh ya? Iya. Enggak boleh bertanwin. Enggak boleh bertanwin. Ja'altu umaro tilmizan. Ja'altu aku jadikan umaro Umar Umar sebagai murid. Iya. Ja'altuhu tilmizan. Ya, betul. Di mana ittakhastu Umara tilmizun, apa tilmizan itu nanti masuk kepada apa? Masuk kepada fiil yang menasabkan dua maf'ul. Ya. Dona berarti. Iya. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Waalaikumsalam. Baik, jazakallah khair akhuna Syatno di Padang. Barakallahu fik. Jazakallah khair. Baik, masih kita berikan kesempatan saat ya. Silakan di 0218236543 dan Anda bisa melanjutkan masih di halaman 86. Latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ke-10 ini merupakan latihan-latihan terakhir sebelum kita memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran Ad-Darsul Hadi Al-Ashar atau pelajaran ke-11. Baik, halo. Baik, silakan sudah masuk di 0218236543. Ya, halo. Halo. Ahlan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Dengan Indarmadi. Indarmadi. Indarmadi di mana, Bapak? Di Bengkulu. Bengkulu, Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ini baru pertama? Iya. Sudah sering nonton, tapi yang hubungan telepon baru kali ini. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang bisa masuk ya. Baik, bisa lanjutkan latihan ke-6 itu? Rakmu sitah, nomor 6? Bisa, Ustaz. Nomor 6? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta salah satun im salatun tun lil hamlatil. Indarmadi sudah pernah belajar dia satu jadi duanya, Bapak? Sudah pernah, Pak. Taib. Diulang kembali mungkin bacaan di jilid ketiga ini. Hatta. Nah, itu salah. Aku bukan hatta, itu hati. Hati, Pak? Iya. Itu hati, itu perintah. Ini baru bangun tadi, Pak. Oh, baru bangun. Kalau gitu. Baik, Masya Allah, terputus sambungan teleponnya. Mohon maaf, Pak Indarmadi. Di Bengkulu, barakallahu fikum. Mungkin bisa dimurojaahkan kembali. Jilid satu dan jilid keduanya di pelajaran kitab yang menjadi panduan kita, Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Ya, baik. Kita berikan kesempatan untuk latihan yang ke-6. Silakan di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk kembali. Halo. Dan ya, silakan. Halo. Saya terputus, mungkin bisa disebutkan, jelaskan sedikit tentang hat ini, Ustaz. Iya. Dalam bentuk kata kata kerja apa dia, Ustaz? Nah, sambil itu. Betul, itu di kalimat hata yahti, jadi hati. Jadi apa? Asal itu ha, ta, dengan ah, alif. Tapi alifnya itu dibuang. Ya. Jadi ya, ini timbangan fi'il mazid daripada fa'ala. Yufa'ilu. Ya. Fa'il. Jadi hati. Baik. Kita coba kembali, silakan di line telepon 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Halo Bapak, keraskan, mungkin sedikit dikeraskan suaranya. Dengan Ustaz dari Pandeglang. Dari Pandeglang, ya, silakan Pak. Mungkin dikecilkan dulu volume radio TV atau radio televisinya, ada feedback. Cukup dari telepon saja Bapak. Barakallahu fiik, silakan. Ya, naam, tafadhal ya, Akhil Karim. Ya. Nomor 6, coba baca. Hati salah satu amtilati lil jumlah yang diuliyati sobriha at'alunya sama. Jadi hati salah satu, itu tadi sudah kita baca instruksinya seperti nomor 5. Sama saja hati salah satu amtilati. Ya, masya Allah, terputus kembali sambungan teleponnya. Ya. Dari pendengar kita di Pandeglang, afwan, jazakallahu khairah. Dan mungkin bisa dihubungi kembali, mohon maaf, terputus sambungan teleponnya. Di 021-823-6543. Baik, kita berikan kesempatan kembali ya, belakang para pendengar dan pemirsa Roja TV yang mungkin baru bergabung. Silakan Anda bisa membuka di halaman 86 di latihan-latihan terakhir di pelajaran ke-10 ini. Semoga bisa kita tuntaskan di kesempatan malam ini. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut bergabung lagi, naam. Baik, tafadhali. Tafadhali. Asadi. Naam. Hati salah satu amsilatin lil jumlatil fi'liyati sadruha af'alut tam, af'alun tamatun. Nah, masya Allah. Nah, ini lancar begini. Nah, sudah. Naam, lama ngikutin pelajaran. Baik, masyaallah. Hati thalathata amsilatin lil jumlatil fi'liyati sadruha af'alun tammatun. Iya. Coba terjemahkan. Berikanlah 3 contoh pada jumlah fi'liyah yang untuk, jangan pada ya. Oh. Iya, lain itu. Berikan 3 contoh jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang awalnya adalah fi'il tam. Nah, iya, coba kasih contoh. Nah, kata bal mudarisu, kata bal mudarisu darsa ala saburati. Baik, jayid. Kata bal mudarisu darsa ala saburati. Sahih. Jadi, mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-mudarisu. Al-mudarisu. Kata bal mudarisu. Fi'il kataba termasuk fi'il mutaaddi. Mana maf'ulnya? Maf'ulnya ad-darsa. Ad-darsa, betul. Jadi katabal mudarrisu darsa. Maf'ul dimaksud ala saburati. Betul. Nah, betul. Baik. Nah, ini sedikit fis sabura atau ala sabura? Ala. Digunakan? Ala. Ala, betul. Jadi tidak digunakan fis sabura ya. Makanya ketika mau menterjemahkan ke dalam bahasa Arab, jangan pakai kaedah bahasa Indonesia. Ya, kalau kaedah bahasa Indonesia, maka tidak akan tepat dia. Kalau Indonesia kan gitu, fis sabura kan? Nah. Di papan tulis. Nah, padahal penggunaannya ini seperti ini tidak tepat. Yang betulnya ala sabura. Salahnya kenapa ya Ustaz, enggak boleh pakai fi? Ya kalau fi itu kan di dalam. Oh, nah. Memang papan tulis berarti di dalam papan tulis. Oh, gitu, ya, ya. Pakai ala, ala itu tidak mesti harus di ini, di atas kepala, tidak. Nah, iya. Saya. Nah, ini harus tahu dari sisi bahasa ya. Jadi kata bal mudarrisu darsa ala saburati, betul. Nah, nah. Contoh lain kan, contoh lain umpamanya anak itu menggantungkan, meletakkan jam di dinding. Anak itu telah meletakkan jam di dinding. Wadu'atil bintu. Berarti anak perempuan ya? Oh iya, nah. Wadu'atil bintu as-sa'atu alal jidari. As-sa'atu atau as-sa'ata? As-sa'ata, apa? As-sa'ata alal jidari. Nah, ulang kembali. Wadu'atil bintu as-sa'ata alal jidari. Nah, ini juga pakai alah. Nah, betul. Ya, kenapa? Tembok. Di tembok berarti apa? Nah, jadi bukan fil jidar dipakai. Tapi pakai ala. Ya, karena dia karena sifatnya apa? Menggantung atau lengket. Jadi pakai ala. Melekat. Jadi pakai ala. Jadi wada'atil bintul sa'ata 'alal jidari. Bukan fil jidari. Ya, ini harus posisinya menempel atau menggantung gimana? Bedanya dengan ya, pawpaw apa, Ustaz? Sama ala. Digunakan pakai ala. Oh, nah. Jadi tidak dipakai apa? Fil jidar. Oh, nah. Baik, satu contoh lagi, kita minta tiga tadi ya. Oh, nah, betul. Iya. Syaribat Aisyatu al-Qahwata. Nah, syaribat Aisyatu al-Qahwata. Betul, Masya Allah. Iya. Baik, ahsan, barakallah. Fafiq, barakallah. Ustaz, kalau boleh jamnya ditambah lagi, Ustaz. Biar. Apanya? Jamnya. Hey, Masya Allah. Ya, kalau misalkan agak ini boleh ditambah lagi gitu. Baik, Insya Allah. Taib barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Umma Fatimah. Minta ditambah jam ya. Masya Allah, taib. Masya Allah. Insya Allah kita akan kita tambah kembali, nanti ya, di pertemuan akan datang. Nah, tinggal satu poin ini, tujuh ini, karena yang tiga ini, nomor tiga ini butuh apa? Butuh pembahasan, karena kaidah baru. Kaidah baru, kayaknya enggak sabar menunggu kaidah baru ini. Kita tidak akan tuntaskan ini. Nah, kita masuk ke tinggal satu lagi, yang ketujuh ini, rakam satu, nomor tujuh saja. Kita berikan kesempatan nomor yang terakhir di kesempatan malam ini, dituntaskan di halaman 86, ya. Silakan di 0218236543. Di belakang Fatimah, tafadhol. Halo. Ya, silakan di 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya dan menyampaikannya via pesan singkat, kami berikan kesempatan juga. Silakan di 0819896543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Gorontalo. Dengan Ummu siapa? Dari Gorontalo. Dari Ola. Baik, silakan. Tafadhol. Ahlan, tafadhali. Ya Um. Tafadhali. Sabi, rakam 7, nomor 7. Sabi, rakam 7, nomor 7. Hati. Salah satu amsilati lil jumlatil fi'liyati sadruha af'alu af'alun pakai tanwin af'alun bertanwin ya af'alun nah taksatun naqisatun naqisa af'alun naqisatun naqisa ya jadi hati salasata amsilatin lil jumlatil fi'liyati sadruha af'alun naqisatun bisa terjemahkan naqisa ya. Berikan tiga contoh ya kalimat ya kalimat fi'liyah yang diawali diawali oleh apa atau awalnya adalah fiil naqis ya apa fiil naqis tadi sudah dijelaskan kana wa akhwatuha kana wa akhwatuha ini digolongkan karena fi'il naqis ini karena dibutuhkan isim dan khabar maka dikatakan fi'il naqis ya. Tidak cukup dengan apa isim marfu'nya mesti ada khabarnya maka dikatakan fi'il naqis kana wa akhwatuha contoh Oh ya. Qadar. Masya Allah. Taib, terputus sambungan teleponnya dari pendengar kita di Gorontalo. Barakallahu fiik. Belum sempat dijawab saja. Iya. Taib, mungkin kita berikan kesempatan kembali. Mohon maaf atau bisa silakan dihubungi kembali umum di 0218236543. Silakan di halaman 86 latihan nomor 7. Silakan. Taib, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ais di Salatiga. Baik, ahlan Umu Ais. Ahlan. Tafadhali ya Umu Ais. As-sabi' hati thalathata amthilatin bil jumlatil fi'liyati fadluha af'alun naqisatun. Jadi ahsan, masya Allah. Qira'ah jayida wa makharijuha ini masya Allah mumtazah. Taib, paham maksudnya ya? Taib, hati misal, kasih contoh. Karena ini tiga contoh. Untuk kalimat yang fi'liyah, yang diawali dengan fi'al yang naqis. Iya, fi'il naqis. Iya, yang pertama. Dhallal jawu harran. Naam, dhallal jawu harran. Iya, betul. Dhallal jawu harran. Apa artinya? Pada hari itu udara panas. Naam. Jadi udara panas. Kapan terjadinya? Sepanjang siang. Dhalla itu adalah menunjukkan waktu apa? Sepanjang siang. Jadi dhalla, dhallal jawu harran. Iya. Jadi udara panas sepanjang hari kan gitu. Ya. Itu karena sepanjang sudah makna terkandung pada kalimat makna. Makna apa? Dhalla. Baik, contoh lain. Mana isimnya? Isimnya al-jawu. Jawu. Hukumnya apa? Marfu. Marfu. Khabarnya? Harron. Harron. Iya, betul. Hukumnya? Mansub. Mansub. Taib, contoh lagi. Diminta tiga. La yazalu ma'ifatun alal haqqi. Iya. Ulang kembali. La yazalu ma'ifatun alal haqqi. Naam. Apa artinya? Akan ada akan senantiasa ada sekelompok golongan yang di atas kebenaran. Di atas kebenaran, iya. Taib, contoh lain. Kanallahu aliman hakima. Naam, iya. Adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Iya, betul. Coba isimnya. Isimnya adalah jama' mu'annas salim. Bikin contoh isimnya jamak mu'annas salim. Dan fi'il naqisnya adalah laisa. Laisatil munafiqatu. Apa ya? Muti'atin. Ulang kembali. Laisatil munafiqatu muti'atin. Muti'atin. Taib, mana isim laisanya? Al-munafiqatu. Al-munafiqat. Marfu dan rafa'nya? Al-dhammah. Dhammah. Mana khabarnya? Muti'atin. Muti'atin. Mansub dan nasabnya? Kasrah. Kasrah. Kena? Jama' mana salim. Jama' mana salim. Sahih. Masya Allah. Ahsan, yakfi ini. Sudah tiga contoh. Saya kira sudah cukup. Ya. Ketiga-tiganya masya Allah. Contohnya cukup bagus. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya. Cukup ya Mu'ais? Ya. Taib. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Taib. Alhamdulillah setelah kita tuntaskan latihan-latihan. Ya. Sampai kepada latihan ketujuh. Dan akan datang ini insyaAllah. Yang nomor tiga ini masuk kaedah baru ini. Iya, kaedah baru. InsyaAllah akan kita bahas. Ya. Taib, untuk kaidah atau pelajaran nomor yang ketiga, insyaAllah akan kita lanjutkan di kesempatan pekan yang akan datang. Dan mungkin beberapa pertanyaan kami akan angkat dari pasangan sekalian di penghujung kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa pertanyaan menyampaikan, sebutkan kembali tentang hat ini, Ustaz. Bagaimana bentuk asal fiilnya? Jazakallah khair. Iya, hati. Apa? Itu kira-kira hata yuhati. Timbangan fa'ala yufa'ilu. Jadi timbangan fa'ala yufa'ilu. Jadi hati satu. Ada juga hati maknanya sama, ada isim fi'il amar. Isim fi'il amar maknanya sama. Nah. Saya ulang kembali. Jadi ada juga apa? Hati itu isim fi'il amar. Saya ulang kembali, isim fi'il amar. Jadi isim fi'il amar ini adalah dia tidak ada asalnya. Nah, tapi maknanya amar. Apa contohnya? Sah, isim fi'il amar. Bimana uskut? Uskut sah. Amin. Bimana istajib? Itu isim fi'il amar. Demikian juga hati, ini juga ada digolongkan isim fi'il amar. Bisa juga dia fi'il amar. Nah, bentuknya sama. Kalau dia fi'il amar, dia timbangan fa'ala yufa'ilu. Hata yuhati. Jadi amarnya apa? Hati. Dibuang ianya. Kena fi'il mu'tal akhir. Maka dalam Al-Quran, hatu burhanakum. Ketika jama' pakai waw. Hatu burhanakum. Datangkan hujahmu. Nah, ini fi'il amar. Bukan isim fi'il amar, tapi fi'il amar dari kata hata yuhati. Nah, itu bisa nanti lihat. Silakan lihat di kamus mu'jam. Mujam apa? Mujam wasit, seperti mujam wasit dan mujam lainnya yang berbahasa Arab terutama. Nah. Taib, jazakumullah khair barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa ada apa, mohon maaf, maksud dari naqis, Ustaz? Naqis, fi'il naqis. Naqis asal makna bahasa adalah kurang. Itu naqasa yanqusun nuqsan wa naqsun wa nuqsan, itu kurang. Isim fa'ilnya ada naqis. Naqis itu arti kurang. Nah, kenapa fi'il kana dan salah dikatakan fi'il naqis? Karena fi'il ini tidak cukup dengan marfu'nya. Dia membutuhkan khabar. Berbeda kalau dia fi'il tam. Fi'il tam dia akan sempurna dengan fa'il saja sudah sempurna. Walaupun dia fi'il muta'addi. Nah, minimal fi'il itu ada fi'il, ada pelaku, fa'il. Nah, itu fi'il tam. Sebagaimana saya contohkan beberapa minggu yang lalu, kita kasih contoh lagi, ya, kalau fi'il tam, umpamanya kan syaribtu. Nah, syaribtu. Nimtu, saya telah tidur. Syaribtu, saya telah makan. Di sini objeknya tidak disebutkan. Ya. Nah, tapi ini sudah dikatakan fi'il tam, sudah sempurna, ada fi'il, ada fa'ilnya. Ya. Sedangkan kalau dia fi'il naqis, dia tidak cukup dengan marfu'nya, mesti dengan khabar, baru dia sempurna. Itulah kana. Kana ini juga ada dua, ada kana tam, ada kana naqis. Ada kana tam, ada kana naqis. Ya. Nah, kana naqis di sini yaitu kana wa akhwatuha yang digolongkan apa fi'il naqis, dia membutuhkan isim dan khabarnya. Apa contohnya? Ana tajirun, masuk kana, kuntu tajiran. Enggak bisa kuntu aja. Kuntu adalah saya. Apa maksud kuntu adalah saya? Ya. Dia butuh khabar. Jadi kuntu tajiran, dulu saya seorang pedagang. Baru kalimat ini sempurna. Nah, kalimat apa namanya? Ini adalah jumlah fi'liyah. Karena kana itu fi'il. Kana itu fi'il. Nah, kana itu fi'il. Maka dikatakan jumlah fi'liyah. Fi'il apa? Maka dikatakan fi'il naqis. Karena dia ada isim dan ada khabarnya. Jadi kuntu tajiran, mana isimnya? Ana. Tu, dhamir, ana. Kemudian khabarnya, mansub tajiran. Wa kana Allahu ghafuran wa kana Allahu aliman, dan itu banyak sekali dalam Al-Qur'an Karim. Nah, tafsir jazakallahu khair barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Dalam firman Allah disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. keutamaan penuntut ilmu dalam surah Mujadilah. Ini bentuk fi'il mudhari, Ustaz. Apakah tapi kenapa khafat? Kenapa di kasrah tidak menjadi yarfa'u atau yarfa'a? Oh iya. Ini pernah ada pertanyaan seperti ini. Ini adalah jawab amar. Jawab fi'il amar. Coba lihat kembali ayat sebelumnya itu. Ini ada perintah, ada amar. Makanya yarfa'illah. Itu katakan fi'il apa? Fi'il mudhari, jawab amar. Jawab amar, terkadang fi'il amar butuh jawaban. Kalau dia ada jawaban, dia harus jawabnya apa? Majzum. Ya, majzum. Nanti itu bisa lihat. Ya. Taib terakhir. Ya. Jazakallah khair dan tanya terakhir kami angkat. Sadruha, sad. Mauki, Arabnya apa? Itu mubtada. Ya, tadi sudah dijelaskan. Sadruha itu Arabnya mubtada. Sadruha, apa ini? Ahrufun musyabbahatun bifi'il, sadruha af'alun tamatun, itu sadruha itu mubtada, sedang af'alun itu khabar. Ya. Taib, jazakallahu khair, barakallahu fik, demikian, dan ini beberapa pertanyaan yang bisa kami angkat. Khitam, Ustaz, fadhol. Taib, wah, demikian sajalah pertemuan kita pada malam ini, kerana waktu jualan yang membatasi kita tadi, kita tidak bisa masuk di lebih awal, kerana listrik mati di sini. Ya, ya mohon dimaklumi, kerana tadi listrik mati, sebelum Isya ya, matri ya. Ya. Sampai lebih kurang jam 8 lewat 10 ya, lebih. Ya, seperempat mungkin, baru listrik bisa hidup. Alhamdulillah, walaupun agak terlambat, kajian kita tetap apa berjalan insyaallah. Taib, jazakumullah khairan jaza ala husni musyarakatikum wal istima'ikum li hadzal dars wa jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.